Halaqah yang pertama, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyelesaikan kitab Al-Qawaidul Arba' dengan 25 pertemuan, dan insyaallah hari ini akan kita mulai dengan kitab yang baru yang juga dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi yang berjudul Nawaqidhul Islam. Sebelum kita memulai mempelajari kitab, maka kita akan memperkenalkan tentang pengarang kitab ini. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi yang lahir pada tahun 1115 Hijriah di sebuah daerah di Jazirah Arab, yaitu di Al-Uyainah, dan beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat memperhatikan tentang ilmu agama, dan beliau menghafal Al-Quran dan memulai menghafal Al-Quran sejak kecil, sehingga beliau menyelesaikan menghafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Kemudian memulai menuntut ilmu agama, mempelajari tafsir, mempelajari fikih, dan di antara gurunya adalah bapak beliau sendiri, Syekh Abdul Wahhab Ibn Sulaiman. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah mempelajari ilmu agama dari beberapa guru yang lain dan melakukan rihlah ilmiah, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu, pergi ke kota Mekah, ke kota Madinah, pergi ke Baghdad dan juga kota-kota yang lain dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama. Dan beliau belajar di kota Madinah dan menuntut ilmu dari seorang syekh al-muhaddits yang terkenal, yaitu Syekh Muhammad Hayah As-Sindi. Dan hampir beliau melakukan perjalanan ke Syam, akan tetapi karena satu sebab akhirnya beliau tidak bisa pergi ke sana. Dan beliau menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu agama dan juga mengajarkan kepada orang lain, dan telah mengarang kitab-kitab yang banyak yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah kitab Tauhid, Kashfus Subhat, Usulus Sittah, Al-Usulus Thalathah, Mukhtasar Zadil Ma'ad. Dan di antaranya adalah kitab yang sangat ringkas yang insyaallah akan kita pelajari, yang dinamakan dengan Nawaqidhul Islam. Dan kitab ini hanya 2 halaman, tetapi mengandung faedah-faedah yang besar yang hendaknya dipelajari oleh seorang muslim. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, dan umur beliau saat itu sekitar 91 tahun, setelah menghabiskan waktunya dan juga hidupnya di dalam mempelajari ilmu agama dan juga mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah biografi singkat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmati kita dan juga merahmati beliau rahimahullah. Kemudian setelah itu tentang kitab beliau, yaitu Nawaqidhul Islam. Nawaqid artinya adalah pembatal, dan nawaqid adalah jamak dari naqidun, dan dalam bahasa Arab artinya adalah perusak atau pembatal. Inilah yang dinamakan dengan naqidun. Allah SWT berfirman, وَلَا تَكُونُ كَلَّتِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَ. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang merusak pintalannya, yang mencerai-beraikan pintalannya setelah dia kuat. Allah SWT berfirman, نَقَضَتْ غَزْلَهَا. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang merusak dan mencerai-beraikan pintalannya, memintal kemudian merusaknya. Naqadat artinya adalah merusak atau mencerai-beraikan. Dan Allah SWT berfirman, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, menceritakan tentang sifat orang-orang yang merusak perjanjian mereka dengan Allah, berjanji kepada Allah dengan sebuah janji kemudian membatalkannya dan merusaknya. Allah mengatakan, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, orang-orang yang mereka yanqudun, merusak dan membatalkan perjanjian mereka dengan Allah, min ba'di mitsaqi, setelah mereka berjanji kepada Allah SWT. Naqadha yanqudhu artinya adalah merusak. Inilah makna nawaqid, artinya adalah pembatal-pembatal atau perusak-perusak. Sebagaimana nawaqidul wudhu, perusak-perusak wudhu, artinya adalah amalan-amalan, perkara-perkara yang membatalkan wudhu seseorang, dinamakan dengan nawaqidul wudhu. Nawaqidhul Islam yang dimaksud dengan al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Yang dimaksud dengan Islam adalah penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, dan menyerahkan dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan, dan juga para pelaku syirik. Inilah yang dinamakan dengan al-Islam. Al-Islam dari kata aslama yuslimu, artinya di dalam bahasa Arab adalah menyerahkan diri. Aslam li fulan, maksudnya adalah menyerahkan diri kepada si fulan. Aslama yuslimu islaman, artinya adalah penyerahan diri. Kenapa Islam atau agama Islam dinamakan dengan Islam? Karena orang yang masuk dalam agama Islam dan mengaku bahasa dirinya adalah seorang yang memeluk agama Islam, dia telah menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Menyerahkan dirinya dan juga ibadahnya hanya kepada Allah. Oleh karena itu dinamakan dengan Islam. Seorang Nasrani yang dahulunya dia menyembah kepada Allah yang mereka namakan dengan Tuhan Bapa, dan menyembah kepada Nabi Isa yang mereka namakan dengan Tuhan Anak, dan juga menyembah kepada Maryam. Ketika dia masuk Islam, maka dia harus menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Meninggalkan peribadatan kepada Nabi Isa AS, meninggalkan peribadatan kepada ibunya Maryam, dan hanya menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Maka dia dinamakan sebagai seorang Muslim. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya dan juga ibadahnya hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu yang namanya Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah. Dan ini adalah inti ajaran Islam. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Bukan hanya mengesakan Allah di dalam ibadah, tetapi juga melaksanakan perintah, meninggalkan larangan apabila diperintah oleh Allah dan juga Rasulnya, melaksanakan apabila dilarang dengan sesuatu maka meninggalkan. Maka ini juga bagian dari Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah SWT wa ahli, demikian pula berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim AS, beliau dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal maghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrikin. Kafarna bikum, dan kami mengkufuri kalian. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan akan terus ada permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah SWT. Inilah yang dinamakan dengan wal bara'atu minasyirki wa ahli. Seorang Muslim menyembah kepada Allah semata dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan dia harus berlepas diri dari apa yang dinamakan dengan kesyirikan dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Nawaqidul Islam artinya adalah pembatal-pembatal keislaman. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.